hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir. Kemana ke jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia? Oh Tuhan, berikan petunjukmu untukku, jadikan pegangan hidupku. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Oh Tuhan, berikan petunjukmu untukku, jadikan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku sampai ku begini. Sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Aku tak sanggup lagi derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Wah, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Tak sanggup lagi.